Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebagaimana pada sesi pertama tadi telah saya sampaikan tentang gerakan-gerakan ISIS dan terkhusus gerakan Syiah yang ada di Indonesia, maka kita patut untuk senantiasa mewaspadai terhadap gerakan-gerakan berpemahaman sesat dan menyesatkan. Di antara kesesatan faham Syiah bahwasannya mereka orang-orang Syiah, terkhusus Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, adalah termasuk kelompok yang mengkafirkan para sahabat. Bahkan mereka katakan bahwasannya Umar, Abu Bakar dan Umar adalah sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy, yang menunjukkan pada tingkat penghinaan, pelecehan terhadap para sahabat yang mulia. Bahkan mereka justru membangga-banggakan, menyanjung kepada orang yang membunuh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini merupakan bentuk kesesatan, bentuk sesuatu yang menyelisihi dari apa yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalangan Syiah menganggap bahwasannya orang-orang yang tidak menganut pemahaman merujuk kepada Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait, dikatakan sebagai Nasibi. Nasibi ini adalah orang-orang yang ditujukan kepada Ahlus Sunnah, yang menurut anggapan mereka tidak mencintai Ahlul Bait. maka terhadap orang-orang yang demikian halal darahnya, boleh tumpahkan darahnya, boleh diperangi. Dan ini menunjukkan kesesatan daripada kalangan Syiah Rafidah. Dan kita lihat bahwasannya mereka mengkafirkan para sahabat jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Dan sungguh Allah telah meridai terhadap orang-orang yang beriman tatkala mereka berbaiat kepada engkau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah meridai terhadap orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman di sini? Tentunya adalah para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berbaiat kepada nabinya di bawah pohon. Ini menunjukkan bahwasannya Allah telah meridai para sahabat. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tattaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu al-ayah. Dan orang-orang yang terdahulu yang lebih awal adalah dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang Allah telah ridho kepada mereka? Tentu tidak lain adalah para sahabat. As-sabiqunal awwalun, yaitu dari kalangan muhajirin, dari kalangan al-ansar, yang mereka telah menyerahkan segala sesuatunya, harta, bahkan jiwanya, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tidak lain, mereka justru mencelanya. Mereka justru melecehkannya, bahkan mengkafirkannya. Istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia, yang kita hormati, mereka katakan sebagai pezina. Para sahabat yang lainnya, Abu Hurairah dan yang lainnya, juga tidak lepas dari penistaan, penodaan, penghinaan dari orang-orang Syiah Rafidah. Maka jelas mereka adalah orang-orang yang tidak menaati apa yang dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, yaitu baik dalam surat At-Taubah ataupun dalam surat Al-Fath ayat ke-18 tadi. Dan terlebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, demikian juga Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tasubbu ashhabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud dhahaban ma balagha muddan ahadihim wala nasifah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La tasubbu ashhabi." Jangan engkau cela, jangan engkau caci maki para sahabatku. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Syiah? Apa yang diperbuat oleh orang Syiah terhadap para sahabat yang mulia, terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhum, terhadap Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Apa yang diperbuat oleh mereka? Tidak ada lain, caci maki, mengkafirkan. Jelas kalau mereka menyatakan orang-orang sebagaimana dikatakan oleh Jalaluddin Rahmat bahwasannya dia mendakwahkan Islam melalui Ahlul Bait, itu adalah omong kosong. Sebenarnya yang didakwahkan oleh dia adalah kesesatan demi kesesatan, permusuhan demi permusuhan, kebencian demi kebencian. Karena yang didakwahkan dari pemahaman sesatnya, dari pemahaman Syiah Rafidah itu, tidak ada lain adalah menanamkan kebencian kepada kaum muslimin. Mereka dengan istilah nasibi itu jelas menunjukkan bahwasannya selain dari golongan Syiah adalah golongan orang-orang yang halal darahnya dan boleh dibunuh. Maka ini jelas menunjukkan bahwasannya gerakan Syiah adalah gerakan terorisme yang masuk dalam kategori gerakan terorisme. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apalagi yang hendak akan dikatakan kepada kelompok Syiah ini? Masihkah kita akan mengatakan bahwasannya Syiah ini adalah salah satu mazhab yang diakui? Tidak sama sekali. Syiah bukanlah mazhab. Syiah adalah pemahaman sesat yang sebenarnya tidak boleh tumbuh subur di bumi Indonesia ini. Maka kita harus tetap waspada terhadap gerakan-gerakan Syiah ini. Jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwasannya Syiah dan Sunni itu sama. Tidak sama. Bagaimana mungkin sama? Sahabat yang kita junjung tinggi, kita hormati, kita muliakan, justru oleh orang-orang Syiah sahabat dinista, dinodai, dibenci, dikafirkan. Mana mungkin akan bisa bersatu antara Syiah dan Sunni? Tidak akan mungkin. Satu lahir dari rahim Yahudi, Syiah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah lahir dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat pula bagaimana orang-orang Syiah ini meyakini bahwasannya taqiyah adalah sebuah i'tiqad, keyakinan, sebuah bentuk amal ibadah. Apa itu taqiyah? Yaitu boleh berbohong, boleh berdusta. Dulu orang dikatakan kamu Syiah. Oh bukan, saya bukan Syiah. Bagi dia berbohong, berdusta kepada orang selain di kelompoknya adalah sebuah amal ibadah. Maka tidak mengherankan apabila dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana terdapat dalam Sahru Sunnah Al-Lalikai. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lam ara ahadan min ashabil ahwa akdzaba fid da'wa wala ashhada bizur min ar-rafidah." Belumlah aku melihat seorang pun dari ashabul ahwa, pelaku hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang paling dusta dalam mendakwakannya, yang paling dusta dalam pengakuannya. Dan tidak aku saksikan orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat dusta, kesaksian dusta, minar rafidah, yaitu daripada orang-orang rafidah, orang-orang Syiah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dengan tegas bahwasannya belum pernah ia dapati orang yang paling pendusta kecuali orang Syiah, rafidah. Ini jelas. Kemudian ketika Al-Imam Syafi'i ditanya oleh Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, "Usalli hal farrafidi?" Bolehkah salat di belakang orang Syiah Rafidah? Qala, maka jawab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "La tusalli khalf ar-rafidi walal qadari walal murji." Jangan engkau salat di belakang orang Syiah Rafidah. Jangan pula engkau salat di belakang orang Qadari yang menganut pemahaman Qadariyah. Jangan pula engkau salat di belakang orang Murji yang menganut pemahaman Murji'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Maka jelas sudah kesesatan daripada orang-orang Syiah ini. Mereka membolehkan untuk berdusta, berbohong. Ajaran agama mana yang mengajarkan yang demikian ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru menghasung umatnya untuk menjunjung tinggi kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk senantiasa jujur, baik dalam berkata, jujur dalam i'tiqad, jujur dalam muamalah. Namun Syiah justru mengajarkan tentang bolehnya berdusta, bahkan menjadi akidah mereka, yaitu dengan disebut taqiyah. Maka ikhwah fiddin azakumullah, agama apalagi yang mengajarkan tentang kesesatan yang demikian ini? Terlebih lagi mereka membolehkan untuk mut'ah, melakukan nikah mut'ah. Orang-orang Syiah di Indonesia sekarang membolehkan nikah mut'ah. Kawin malam hari, perjanjiannya sampai subuh, subuh otomatis sudah, tanpa harus talak lagi, pisahan. Agama mana yang mengajarkan yang seperti ini? Maka ikhwafiddin azakumullah, sekian banyak ajaran-ajaran yang menjadikan kaum muslimin harus tetap waspada dan harus berhati-hati untuk tidak kemudian terjatuh kepada pemahaman-pemahaman sesat yang demikian ini. Maka ketika kita menemukan orang-orang Syiah, ketika saya di Kementerian Agama Pusat tanya, oh ternyata salah satu dirjennya pun ada yang Syiah, setingkat dirjen, maka tidak mengherankan ketika ada peringatan di kantor Kementerian Agama, mereka sudah berani terang-terangan. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini adalah ya, menunjukkan bahwasannya gerakan-gerakan mereka sudah semakin berani. Ya, dulu ya, mereka masih menggunakan takiyah. Ya. Mereka masih menyembunyikan tentang akidah syiahnya. Ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Terlebih lagi di kalangan anak muda mereka, ya, di mana mereka sudah secara sorohatan, ya, terang-terangan mendakwahkan tentang akidah syiahnya ini. Ini diantara kesesatan-kesesatan syiah dan sekian banyak kesesatan-kesesatan lainnya. Ya. Yang tentu dengan keterbatasan waktu yang ada tidak bisa kita jelaskan satu demi satu. Namun yang jelas, kita sebagai kaum muslimin hendaknya untuk terus menunaikan kewajiban kita membentengi umat dari pemahaman-pemahaman sesat, baik itu pemahaman khawarij seperti yang diusung oleh ISIS ataupun pemahaman Syiah, ya, Rafidah. Ya. Kita harus membentengi umat dari pemahaman-pemahaman sesat yang demikian ini. Melalui apa? Yaitu melalui ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, dakwah kepada Allah Ta'ala adalah ibadatun azimatun, ibadah yang teramat agung. Tunaikanlah dakwah ini dengan ikhlas dalam upaya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam upaya untuk membentengi umat dari berbagai pemahaman sesat, pemahaman yang akan menjadikan umat mendapatkan kebinasaan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'iyadzubillah. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Surat Yusuf ayat ke-108. Katakanlah, ini jalanku. Aku menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah, yaitu atas dasar ilmu, atas dasar Al-Quran was sunnah bifahmi salafil ummah, yaitu dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman salaf. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Siapa orang-orang yang mengikuti saya? Yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua. Kita semua, manakala kita ingin diakui sebagai orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita memiliki kewajiban untuk apa? Untuk ad'u ila Allah. Untuk saya, yaitu menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tegaskan bahwasannya kita diperintahkan untuk berdakwah ke jalan Allah. Lihatlah kalimat ad'u ila Allah. Jalanku, ya. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Apa itu jalanku? Ad'u ilallah. Aku menyeru ke jalan Allah. Manusia diseru ke jalan Allah, bukan ke jalan dirinya, bukan ke jalan agar orang-orang mengikuti dirinya, bukan. Bukan ke jalan agar orang-orang mengikuti kelompoknya. Bukan agar orang-orang mengikuti jalan partainya, bukan. Ad'u ilallah. Aku menyeru manusia, segenap manusia, ilallah, ke jalan Allah. Itu tugas kita di dalam dakwah ini. Bukan kemudian menyeru untuk kepentingan pribadi kita, untuk mengangkat nama baik kita, untuk agar diri kita termasuk orang-orang yang populer, terkenal. Bukan. Tetapi yang kita seru adalah agar manusia itu berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pula kita berdakwah dalam rangka untuk kepentingan partai, bukan dalam rangka kepentingan kelompok tertentu. Kita berdakwah agar orang yang kita dakwahi berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jalan orang-orang yang sesat, sebagaimana kalangan Syiah Rafidah, sebagaimana kalangan Khawarij, sebagaimana kalangan Mu'tazilah, atau kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Namun yang kita seru adalah orang-orang agar mereka berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, agar mereka senantiasa berada di atas petunjuk, di atas al-huda. Ini adalah tugas kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dalam surat Fussilat ayat ke-33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah ke jalan Allah? Perhatikan, di sini menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan mimman da'a ilallah. Ya. Dari orang-orang yang menyeru ilallah, ke jalan Allah. Tidak ada kemudian dari orang-orang yang menyeru kepada dirinya, dari orang-orang yang menyeru kepada kelompoknya, dari orang-orang yang menyeru kepada partainya, dari orang-orang yang menyeru kepada asobiah kedaerahannya. Tidak ada. Yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mimman da'a ilallah, yaitu dari orang-orang yang menyeru ilallah, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihah, dan dia beramal saleh, dia menunaikan kebaikan, kebajikan. Wa qala innani minal muslimin, dan ia menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini tugas kita, tugas di dalam berdakwah, menyampaikan risalah agar manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga melalui firman-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lihatlah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, sekelompok orang, sekelompok manusia, yang tugasnya apa? Yad'u ilal khairi, menyeru kepada kebaikan. Bukan menyeru kepada ilan nafsi, kepada dirinya, bukan. Bukan menyeru kepada kelompoknya, bukan. Bukan menyeru kepada partainya, bukan. Tetapi yad'u ilal khairi, menyeru kepada kebaikan, yaitu menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyeru agar manusia kembali merujuk kepada pemahaman sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang diseru, yang diserukan kepada segenap manusia. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan tugas kita yaitu menegakkan yang ma'ruf, memerintahkan agar segenap manusia melakukan sesuatu yang ma'ruf, agar segenap manusia mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka manakala seseorang telah menunaikan tugas itu, maka ia boleh berharap agar termasuk dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang sukses mendapatkan kemenangan, yaitu ketika mereka mau menjalankan dakwah ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan al-ayah. Serulah oleh engkau ila sabili rabbik. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan adalah ud'u, seru oleh engkau. Kemana yang diseru itu? Orang-orang yang diseru itu diseru kemana? Diajak kemana? Diajak kemana? Ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu. Diajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan diajak agar mengkultuskan dirinya. Bukan diajak kemudian untuk supaya dirinya populer. Bukan. Bukan diajak untuk kemudian membangga-banggakan kelompok ataupun golongan, partai. Bukan. Tapi kita mengajak segenap manusia ila sabili rabbik, yaitu agar manusia kembali ke jalan Rabbmu, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bil hikmati, dengan cara yang hikmah. Dengan cara metode yang telah dituntunkan di dalam Al-Qur'an was sunnah, sebagaimana telah Al-Qur'an was sunnah seiring dengan pemahaman salafus saleh. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan, dan dengan cara berdiskusi yang lebih baik. Maka ikhwafiddin azakumullah, sedemikian besar tugas kita, dan terlebih dakwah ini adalah merupakan tanggung jawab kita. Maka dakwah ini merupakan upaya ikhtiar kita dalam rangka membentengi umat dari kesesatan-kesesatan berbagai firqah, berbagai kelompok-kelompok yang mereka akan membawa umat itu keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki seseorang satu kebaikan, maka baginya seperti ganjaran orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ia akan mendapatkan pahala, ia akan mendapatkan ganjaran manakala dia mendakwahi seseorang, kemudian seseorang berada di atas jalan Allah. Ketika orang ini mengamalkan apa yang kita dakwahkan, maka kita pun akan mendapatkan bahagian pahala sebagaimana pahala yang diterima oleh orang yang mengamalkannya tersebut. Ini sebuah keutamaan di dalam dakwah, di dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan.